Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها المسلمون رحمكم الله dengan izin Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini kita kembali dikumpulkan di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka kita mempelajari mengenali dinul Islam yang dinasihatkan para ulama kepada umat ini. Thayyib, kembali kita membaca kitab Ad-Da'wah Dawa' yang ditulis oleh Imam Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Beliau menyebutkan tentang perkataan yaitu Umar bin Abdul Aziz ke beberapa kota atau beberapa negeri tentang perihal musibah atau gempa yang itu merupakan teguran dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Maka di dalam tulisan itu dia memerintahkan kepada rakyatnya agar mereka bersedekah, mengeluarkan sedekah salah satu cara untuk mencegah turunnya musibah. Naam. Karena hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-A'la ayat yang ke-14 dan 15, qad aflaha man tazakka wa dzakara ismi rabbih fa shalla. Sungguh beruntung orang yang membersihkan dirinya dengan bersedekah, ya, membersihkan dirinya dari harta bendanya dan mengingat nama Rabbnya, fasolla, lalu kemudian dia sholat dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu cara untuk menahan turunnya adab Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia memerintahkan waqulu kama qala Adam. Lalu ucapkanlah oleh kalian sebagaimana yang dikatakan Nabi Adam, Rabbana dzalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Wahai Rabb kami, dzalamna anfusana. Kami berbuat zalim terhadap diri-diri kami. Dan jika Engkau ya Allah tidak mengampuni kami dan merahmati kami, sungguh kami akan menjadi orang-orang yang merugi. Ya, merendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Meminta ampunan. Meminta agar kesalahan-kesalahannya dapat mendapatkan ampunan dari si Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau juga mewasiatkan waqulu kama qala Nuh. Ucapkanlah oleh kalian sebagaimana diucapkan Nuh alaihissalam, wa illa taghfirli wa tarhamni akum minal khosirin, dalam surat Hud ayat yang ke-47. dan jika tidak mengampuni diriku dan merahmatiku, niscaya saya akan menjadi orang-orang yang merugi. Mereka para nabi, para anbiya, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, makhluk yang termulia di muka bumi. Namun mereka masih merendahkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita. Ya. Mungkin kalau ditimbang kesalahan kita lebih banyak, dosa-dosa kita lebih banyak ketimbang kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Sehingga sungguh amat pantas bagi kita untuk selalu istighfar, memohon perlindungan, memohon ampunan kepada Allah Azza wa Jal. Wa qulu kama qala Yunus alaihi salam. Demikian pula Umar bin Aziz mengatakan kepada rakyat-rakyatnya agar mereka berucap sebagaimana ucapan Yunus alaihissalam, la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh-dhalimin. Tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau ya Allah. Maksudnya Engkau ya Allah, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang melakukan kedzaliman. Naam. Sehingga timbulnya musibah, timbulnya berbagai bencana yang menimpa diri kita, maka seharusnya kita melihat pada diri kita masing-masing. Sudah sejauh mana ketaatan yang kita lakukan? Sudah sejauh mana perbuatan maksiat yang kita tinggalkan? Jangan yang diperhatikan permasalahan lain, dunianya atau profesinya atau jabatannya, tetapi ketaatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang mereka diperintah untuk beribadah, untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah saya menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepada-Ku, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan. Al-Imam Ibnu Qayyim menyebutkan, wa qala al-Imam Ahmad. Berkata al-Imam Ahmad, ini salah satu imam madhab, qala hadatsana Aswad ابن عامر قال حدثنا أبو بكر عن الأعمش عن عطاء ابن أبي رباح عن ابن عمر رضي الله عنهما قال dari Imam Ahmad, ya, dia telah menceritakan kepada kami Aswad ibn Amir, telah menceritakan kepada kami Abu Bakar dari Al-Amash, dari Atha ibn Abi Rabah, dari Ibn Umar radhiyallahu anhuma qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza dhanna an-nas bid-dinar wa dirham wa tabayya'u bil-'ainah wa taba'u adnab al-baqar wa taraku al-jihad fi sabilillah anzalallahu bihim bala'an fala yarfa'uhu anhum hatta yuraji'u dinahum. Rawahu Abu Dawud bisnadin hasan. Kata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila manusia kikir, pelit dengan dinar dan dirham, ya, menahan harta yang dimiliki, dan mereka berjual beli dengan inah, dengan cara riba, dan mereka sibuk dengan mengikuti ekor-ekor sapi, apakah beternak ataupun bercocok tanam dalam membajak sawah-sawah mereka. Wa tarakul jihad, dan mereka meninggalkan jihad fi sabilillah. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan turunkan kepada mereka balaan, siksaan, bencana. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengangkatnya bencana tadi dari mereka sampai mereka kembali kepada agama mereka. Sampai mereka kembali kepada ketakwaan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi kita yang mempelajari para jalannya para salaf, maka lebih semangat untuk kita mendalami agama kita, mengamalkan agama kita. Karena dengan sebab itu Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat musibah, ya, atau Allah Subhanahu wa taala akan menunda musibah yang ditimpakan kepada hamba-Nya. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang hasan. Wa dzakara Ibnu Abi Dunya min hadis Ibnu Umar. Disebutkan Ibnu Abi Dinar, Abi Dunya, dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dia mengatakan, laqad ra'aitana wa ma ahadun ahaqqu bi dinarihi wa dirhamihi min akhihil muslim. Dia mengatakan, sungguh Anda melihat kami, dan tidak ada seorang pun yang lebih berhak dengan dinar dan dirhamnya daripada saudaranya yang muslim. Wa laqad sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, dan sungguh saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, idza dhannan nas bid-dinar wa dirham wa tabayyu bil-aynah wa tarakul jihad fi sabilillah wa akhadhu adnabal baqar anzalallahu alaihim minas sama'i bala'an fala yarfa'uhu anhum hatta yuraji'u dinahum. Apabila manusia ini kikir dengan dinar dan dirham, dan mereka berjual beli dengan cara riba, dan meninggalkan jihad fi sabilillah, dan mereka memegang atau mengambil ekor-ekor sapi, Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada mereka dari langit balaan, bencana. Allah Subhanahu wa taala tidak mengangkatnya dari mereka sampai mereka kembali kepada agamanya. Sehingga seseorang yang dermawan, seseorang suka memberi, ya, maka dia akan dimudahkan jalannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini dikeluarkan oleh Ibnu Abi Dunya dalam Al-Uqubat halaman 24 dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Wa qala Al-Hasan, berkata Al-Hasan, innal 'aynah wallahi ma hiya illa 'uqubatan min Allah azza wa jalla 'alan nas. Sesungguhnya al-'aynah, berdagang dengan cara riba, demi Allah Mahiyah tidaklah dia melainkan ukubah, hukuman dari Allah Azza wa Jalla kepada manusia. Dan ketika kita melihat kondisi muslimin atau manusia di saat ini, mereka sangat suka, sangat senang ketika harta itu berbunga, ketika harta itu bertambah dari pokok asalnya, sehingga di sana ada yang meminjamkan sekian, kemudian dikembalikan bertambah sekian. Padahal ini adalah bencana, ini adalah azab akan turunnya bencana Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia. Maka apabila kita melihat atau mendengar hal-hal yang semacam ini, maka kita berusaha untuk mengingkarinya. Naam, apabila ada keluarga kita, teman kita melakukan hal-hal ini, maka kita berusaha untuk membimbing mereka, menasihatkan kepada mereka. Mudah-mudahan ini sebagai salah satu bentuk ya untuk menolak turunnya adab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naam, hadis ini dikeluarkan Ibnu Abi Dunya dalam Al-Qubat halaman 25 dari Qaul Hasan Al-Basri rahimahullah. Wa nadhara ba'du anbiya'i bani Israil ila ma yasna'u bihim buhtansor. Sebagian nabi-nabi dari bani Israil melihat atau memperhatikan apa yang diperbuat Bukhtansor kepada mereka. Faqala, maka dia mengatakan, ma kasabta aidina salatta alaina man la ya'rifuka wa la yirhamuna. Karena perbuatanmu, sehingga dikuasakan kepada kami siapa yang tidak mengetahuimu dan tidak kasih sayang kepada kami. Wa qala Bukhtansor lidani niyal, maka berkata Bukhtansor kepada Daniel, ma alladhi sallatani ala qaumik, apa yang menyebabkan aku menjadi penguasa kaummu. Qala, dia mengatakan, admu khati'atik, karena besarnya kesalahanmu. Wadulmu qawmi anfusahum, dan kedoliman kaumku terhadap diri mereka sendiri. Dikeluarkan oleh Ibn Abi Dunya dalam Al-Qubat halaman 29. Ikhwati fillah, a'azanul wa'iyakum, pemimpin atau penguasa yang zalim atau yang tidak menyayangi masyarakatnya itu disebabkan karena kemaksiatan yang dilakukan oleh rakyatnya. Nah, kalau saja rakyat itu adalah rakyat yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat pemimpin di kalangan mereka, pemimpin yang menyayangi mereka, pemimpin yang akan berbuat adil kepada mereka. Sehingga kalau pemimpin itu pemimpin yang baik, itu menjadi berarti cerminan rakyatnya yang baik. Namun kalau pemimpin itu pemimpin-pemimpin yang zalim, itu cerminan bahwa rakyatnya yang rusak. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka pemimpin yang tidak menyayang mereka, tidak mengasihani mereka. Wa dzakara Ibnu Abi Dunya min hadis Ammar bin Yasir wa Hudzaifah an Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna Allah azza wa jal idza arada bil ibadi nikmatan amat al-atfal wa aqama arhaman nisa fatanzilin nikmah wa laysa fihim marhum. Disebutkan Ibu Abi Dunya dari hadis Ammar Ibn Yasir dan Hudzaifah dari Nabi SAW menyebutkan, sesungguhnya Allah Azza wa Jal apabila menghendaki siksaan kepada hamba-hambanya, maka dia mematikan atfal, anak-anak, dan memandulkan rahim-rahim para wanita, lalu turun siksaan. Dan tidak ada pada mereka marhumun yang dikasihani. Hadis ini dikeluarkan oleh Ibnu Abi Dunya dalam Al-Uqubat halaman 26, namun dilemahkan oleh Al-Albani dalam Dhaiful Jami' halaman 1544. Taib, wa dzakara an Malik ibn Dinar qala, menyebutkan dari Malik ibn Dinar, dia mengatakan, qara'tu fil hikmah yaqulullah azza wa jal, saya membaca dalam satu riwayat Allah Subhanahu wa taala atau Allah azza wa jal mengatakan, an Allah malikul mulk qulubul muluk biyadi faman ata'ani ja'altuhum alaihi rahmah waman asani ja'altuhum alaihi nikmatan. Allah azza wa jal mengatakan, saya adalah Allah yang menguasai para raja. Hati-hati para raja ada di tanganku. Maka barang siapa yang taat kepadaku, aku jadikan mereka rahmah, ya, kasih sayang. Waman asani ja'altuhum alaihi nikmah, dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku, aku jadikan mereka itu nikmah, ya, siksaan. Fala tushghilu anfusakum bisabbil muluk, maka janganlah kalian menyibukkan diri-diri kalian dengan mencaci maki para penguasa, para raja. Walakin tubu ilayya wa'attifuhum alaikum, akan tetapi bertaubatlah kalian kepadaku, niscaya kami menjadikan mereka lemah lembut atau kasih sayang kepada kalian. Jadi seluruh perkara kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menginginkan penguasa yang baik, penguasa yang lemah lembut dengan rakyatnya, maka kita harus kembali kepada Allah dengan bertaubat. Ya. Bukan kemudian mencela, mencerca para penguasa. Ya, di hadapan manusia atau melalui media sosial ataupun yang lainnya. Justru yang seperti ini bukan mendatangkan kebaikan. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu tergantung dari jenis amalannya. Maka di saat mereka merealisasikan, mewujudkan ketaatan-ketaatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada mereka yang terbaik dalam kehidupan mereka. Sehingga kalau pemimpin itu pemimpin yang lemah lembut, yang rahmah kasih sayang kepada rakyatnya, maka rakyatnya akan tenang dalam beribadah. Akan meningkatkan kehusyuan mereka. Dibandingkan kalau negeri mereka dipimpin oleh penguasa yang zalim. Naam. Selalu ada waspada ataupun kehati-hatian yang ada pada diri mereka. Jadi ini syaratnya. Ya, ketika seseorang menginginkan pemimpin mereka pemimpin yang baik, maka mereka sendiri dulu memperbaiki diri. Mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan demikian kemudian Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada mereka penguasa-penguasa yang menyayangi terhadap rakyat-rakyatnya. Hadis tadi dikeluarkan oleh Ibnu Abi Dunya dalam Al-Uqubat halaman yang ke-30 atau bisa dilihat dalam catatan kaki. Wa min marasil al-hasan. Dari marasil al-hasan. Idza arada Allahu biqaumin khairan ja'ala amrahum ila hulama'ihim. Apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan pada suatu kaum, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala menyerahkan atau menjadikan urusan mereka, perkara mereka kepada orang yang lemah lembut dengan mereka. Fai'ahum inda sumahaihim. Maka harta fai', yaitu harta rampasan perang yang tidak terjadi peperangan, nah, memperolehnya disebut dengan harta fai', ini akan menyerahkan atau diserahkan kepada orang yang sumahaihim, orang yang murah hati pada mereka. Naam. Dengan syarat-syarat yang telah kita baca sebelumnya tadi, ketaatan, naam, taubat yang mereka jalankan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza aradallahu biqaumin syarran ja'ala amrahum ila sufahaihim. Dan apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki keburukan pada suatu kaum, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyerahkan urusan mereka kepada orang bodoh di antara mereka. Fai'ahum inda bikhala'ihim, sehingga harta fai' juga akan diserahkan kepada orang yang paling buruk atau yang bodoh kalangan mereka. Dikeluarkan oleh Ibnu Abi Dunya dalam Uqubat halaman 31 dari hadis Al-Hasan Al-Basri rahimahullah mursalan, secara mursal. Taib dzakara al-Imam Ahmad wa ghairuh an Qutadah qala. Disebutkan al-Imam Ahmad dan selainnya dari Qutadah qala, dia mengatakan, qala Musa, berkata Musa, ya Rabbi anta fis sama wa nahnu fil ard. Musa alaihi salam mengatakan, wahai Rabbku, engkau ya Allah ada di langit sementara kami ada di bumi. Ini termasuk salah satu akidah Ahlussunnah wal Jamaah, meyakini bahwa Allah fis sama, Allah di atas langit. Naam, bukan Allah ada di mana-mana atau fi kulli makan. Ya, anda wahai Allah di langit dan kami ini di bumi. Fama alamata ghadabik min ridok, maka apa tanda kemarahanmu, demikian pula keridoanmu, dari keridoanmu. Qala, dia mengatakan, idza sta'amaltu alaikum khiyarukum fahuwa min alamati ridai ankum. Maka Allah mengatakan, apabila saya menyerahkan kepada kalian orang yang terbaik di kalangan kalian, maka pertanda bahwa itu ya keridoanku kepada kalian. Ya, urusan-urusan kaum muslimin dipegang oleh orang-orang yang terbaik, orang-orang yang bertakwa. Maka itu sebagai tanda ataupun alamat ya keridhaan Allah Subhanahu wa taala kepada kalian. Wa idza sta'amaltu 'alaikum syirarukum atau syirarakum fa huwa alamat sukhti 'alaikum. Namun apabila saya menyerahkan urusan kalian kepada sejelek-jelek orang di antara kalian, maka pertanda bahwa itu kemurkaanku atas kalian. Naam. Akhirnya seperti ini kembali kepada diri kita. Ya, untuk mengetahui ya, tanda dari tanda-tanda keridhaan Allah ataupun kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Maka ketika urusan mereka diserahkan kepada orang yang terbaik, maka bertanda bahwa itu adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala pada mereka. Namun jika diserahkan urusan itu kepada sejelek-jelek mereka, maka ini pertanda bahwa Allah murka dengan mereka. Dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam Az-Zuhud halaman 1599 dan juga Abu Nu'aim dalam Hilyatul Awliya jilid 6 halaman 290 dan Ibn Abi Dunya dalam Al-Uqubat halaman 32. Wa dzakara Ibnu Abi Dunya an Anil Fudail Ibni Iyad qala. Ibnu Abi Dunya menyebutkan dari Al Fudail Ibni Iyad, dia mengatakan, Auha Allahu ila ba'dil anbiya idza asani man ya'rifuni sallatu alaihi man la ya'rifuni. Dia mengatakan ya, dari Fudail bin Iyad mengatakan, Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada sebagian nabi, apabila bermaksiat kepadaku orang yang mengenal diriku, Naam. Salatu alaihi man la ya'rifuni. Naam, maka kami mengangkat penguasa kepada orang-orang yang tidak mengenal diriku. Dia ini berakibat kepada orang yang tidak tahu menahu atau yang tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka diangkat penguasa yang zalim akibat dari perbuatan maksiat. Kita telah sebutkan pada pembahasan kita sebelumnya bahwa Allah Subhanahu wa taala itu cemburu. Naam, Allah punya sifat cemburu, namun hal ini tidak bisa kita bayangkan dengan makhluk. Ya. Allah Subhanahu wa taala penuh dengan kemuliaan, keagungan. Ya, jangan kita bayangkan sebagaimana makhluk. Dan cemburunya Allah Subhanahu wa taala di saat makhluk ini melakukan perbuatan maksiat. Nah, maka di saat mereka melakukan perbuatan maksiat, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan hukuman kepada mereka. Dan ini sebagai pelajaran. Apakah mereka mau mengambilnya sebagai ibrah atau peringatan tadi lewat begitu saja, tidak punya pengaruh. Nah, maka orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, akan dosa dan kesalahannya. Namun mereka yang tidak dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka mereka anggap musibah-musibah tadi ya hanya kejadian alam, terjadi enam gempa atau tanah longsor atau banjir dan yang lainnya, tidak ada kaitannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa dzakara aidan min hadis Ibnu Umar yarfa'uh, dan menyebutkan juga dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yarfa'uh, yaitu dirafa'kan atau disandarkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, walladzi nafsi biyadihi la taqumus sa'ah hatta yab'atsallahu umara kadibah wa wuzara'a fajarah wa a'wanan khawwanah wa arafau dhulmah wa qurra'a fisqah. Demi jiwaku yang ada di tangannya, tidak akan bangkit hari kiamat sampai Allah Subhanahu wa taala mengutus ya penguasa-penguasa atau pemimpin-pemimpin yang dusta atau pendusta. Naam. Dan wuzara ya pendamping-pendamping penguasa atau para menteri, mereka itu durhaka. Demikian pula penolong-penolong yang khianat. Demikian pula cendekiawan yang berbuat zalim. Wal ahli qurra yang fasik. Senang nama mereka ya dilihat di YouTube atau dilihat di media massa, mereka bangga dengan itu. Ya, dengan berbagai macam kefasikan yang mereka lakukan. Simahum simal ar-ruhban. Tanda-tanda mereka seperti tanda-tanda para ruhban. Wa qulubuhum antana minal jayf. dan hati-hati mereka lebih kotor daripada bangkai. Ahwauhum mukhtalifah. Hawa nafsu mereka ya bermacam-macam. Fayaftahu Allahu lahum fitnah ghubara mudlimah. Allah Subhanahu wa taala akan membuka fitnah karena mereka ini. Naam, yang membinasakan, fitnah yang membinasakan, mudlimah yang gelap. Fayatahawakuna fiha, sehingga menjadikan mereka terjerumus di dalamnya. Walladzi nasi Muhammadun biyadih la yunqadanna al-islam urwatan. Demi jiwa Muhammad di tangannya, simpul-simpul Islam akan terurai simpul demi simpul. Hatta la yuqal Allah Allah, sampai tidak dikatakan Allah Allah. La ta'murunnal bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar. Benar-benar kalian akan melakukan amar ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Au laysallatannallahu alaikum syirarakum fayasumunakum su'al adab. Atau Allah Subhanahu wa taala akan timpakan kepada kalian ya seburuk-buruk agar mereka merasakan azab. Tsumma yad'u khiyarakum fala yustajabu lahum. Kemudian sebaik-baik kalian itu berdoa maka tidak diijabai pada mereka. La ta'murunna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Benar-benar kalian amar ma'ruf, memerintahkan yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar. Aw la yab'atsannallahu 'alaikum man la yirham shagirakum wala yukir kabirakum. Atau Allah Subhanahu wa taala akan mengutus kepada kalian orang yang tidak kasih sayang dengan anak kecil di kalangan kalian dan tidak pula menghargai orang-orang besar kalian. Hadis ini dikeluarkan oleh Ibnu Abi Dunya dalam Al-Uqubat halaman 34, Wasyajari dalam Amaliyah di 2 halaman 297 dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu marfu'an. Ikhwati fillah azanil wa iyyakum. Ini semua akibat dari perbuatan dosa, perbuatan maksiat. Naam. Orang-orang yang dianggap bisa mengarahkan umat kepada kebaikan, justru mereka yang melakukan keburukan-keburukan. Ya, orang-orang dipercaya malah mereka yang melakukan tindakan-tindakan kejahatan. Mereka berkhianat. Naam. amalan agama atau perkara agama akan ditukar dengan dunia. Berlomba-lomba untuk menjadi pemimpin. Berlomba-lomba untuk mengajukan dirinya agar dia yang diangkat, dia yang dijadikan sebagai pemimpin dan seterusnya. Padahal di sana pertanggungjawaban yang besar. Naam. Kalau orang-orang yang dianggap sebagai panutan, kemudian mereka sudah melakukan hal-hal yang mungkar, naam, maka ini juga salah satu tanda akan turunnya adab Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam ikhwati fi dinillah azani Allah wa iyyakum. Terlebih kita yang berpakaian dengan pakaian berjubah, memakai kopiah, maka di masyarakat umum itu sangat dihargai, sangat dimuliakan. Kalau sampai-sampai melakukan suatu kesalahan, maka itu aib yang sangat besar. Ya, oh ternyata cuma pakaiannya saja, oh ternyata cuma kopiahnya saja, tapi kelakuannya ya sama saja. Sehingga kalau betul-betul kita berpakaian dengan pakaian sunnah, maka kita tunjukkan bahwa akhlak kita yang baik. Naam, baik kita di dalam mahad seperti ini atau di saat kita keluar. Oleh karena itu, terutama para santri, ya, didik diri kalian untuk baik di tempat ini. Ya, karena di saat keluar kalian akan menjadi percontohan yang lain, akan menjadi aib yang besar dikala anda pulang ke negeri kalian justru bergabung dengan waliyadubillah, umpamanya dengan yang main gitar, ya, bergabung dengan apa namanya, melakukan tindak kejahatan dan yang lainnya, itu sangat aib. Naam, sehingga betul-betul dijaga. Itu baru penilaian manusia. Bagaimana dengan hukuman dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Lebih berat lagi. Naam, wallahu bisawab. Barangkali ini yang bisa kita baca dan pelajari. Semoga bermanfaat. Subhanallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.